Di da da pu, ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kemismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu. Semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Aku kasihku, ini ladaku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratku, hasratku. Aku kasihku, kita berdua.